cintaku terlarang. Karena tak ada yang tahu arti cinta sesungguhnya. Cinta datang dari Tuhan yang tak mungkin ku hindarkan. Karena aku manusia yang pastinya butuh cinta. Yang pastinya butuh cinta. Dari Tuhan.